tahu, dia tahu, dia berpengetahuan, dia berilmu. Wa yadri annahu la yadri, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Artinya dia orang alim tapi bertindak jahil. Ciri kejahilannya apa? Ciri kejahilannya padahal dia tahu tetapi dia tidak mau berdakwah. Jadi orang tahu, orang yang berpengetahuan dan dia tahu bahwa dirinya tahu tetapi pura-pura tidak tahu ya, atau bertindak tidak tahu. Jadi orang berilmu tapi tidak mau berdakwah. Maka pada orang yang seperti ini sikap kita adalah bangunkanlah dia. Ya, karena dia telah menyembunyikan ilmunya. Padahal Allah sudah mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmunya. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 174 dan 175. Yang ketiga, ada tipologi ketiga manusia yang rojulun layadri, manusia yang tidak tahu, manusia yang bodoh. Wayadri annahu layadri, tapi dia sadar bahwa dirinya bodoh. Jadi ada orang yang dia bodoh terhadap ilmu agama misalnya, terhadap apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan berdasarkan Allah dan Rasulnya, berdasarkan Quran dan Sunnahnya, tapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Jadi nu bodoh tapi alewoh, muncek bahasa Sunda mah, sar Ustad EF mah. Jadi orang yang bodoh tapi dia itu sadar bahwa dirinya bodoh. Oleh karena itu sikapnya adalah ajarilah dia, ya ajarilah dia. Ini mungkin saya ingin mengisahkan tentang dalam surat Abasa ya, surat Abasa surat ke-80 ayat 1 sampai ayat 12. Nanti silahkan dilihat dan asbabun nuzulnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang semangat mendakwahi Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Mereka adalah kibar, para petinggi-petinggi bangsa Quraisy, para petinggi-petinggi atau aparat di negara Hijaz. Ya dulu, dahulu. Nah, ketika Rasulullah kemudian mendakwahi mereka, datanglah seorang yang buta, ya, yang kemudian kita kenal namanya adalah Ummi Maktum, dan dia orang yang miskin. Tetapi dia datang pada Rasulullah dan memohon untuk diajari, ya, diajari oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sedikit bermuka masam karena sedang menghadapi para petinggi Quraisy tersebut. Jika nama lamun keur urang tepati salah-salah teuing, ya, urang keur serius gitu tah, ngobrol jeung petinggi, ini datang orang lain yang mau teu sopan meureunan gitu tah. Ya, tapi bagi Rasulullah ini berbeda. Makanya salah bagi Rasul itu beda dengan salah bagi kita. Jadi kalau kita melihat teguran Allah di dalam Al-Quran terhadap para Rasul itu jangan disamakan dengan teguran kepada kita, berbeda ya. Tetapi nah inilah, jadi ada seorang profil seorang Ibnu Ummi Maktum yang kemudian datang pada Rasulullah, dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ya, dia tidak tahu dan sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dia datang pada Rasulullah dan kemudian ingin diajari oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pada saat itu bermuka masam, mungkin dalam pikirannya nantilah waktu yang lain lagi. Padahal kata Allah dalam surat Abasa itu, orang yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat itu seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal itu adalah orang yang istagna, orang yang sudah merasa cukup. Orang yang sudah tadi orang bodoh tapi merasa pinter. Sebenarnya begitu. Sementara Ibnu Maktum datang meminta pendapat atau meminta pengajaran. Dalam salah satu hadis Rasulullah, idastan sohaka fansohu. Jika ada orang yang datang kepadamu dan memohon diberi nasihat, maka hakul muslim kepada dia adalah berilah dia nasihat. Yang keempat, berkaitan dengan tipologi manusia yang keempat ini adalah rojulun layadri walayadri annahu layadri. Ada seorang manusia yang dia tidak tahu, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Merasa tahu, sok pinter. Jadi mungkin di ucapannya dia mengatakan saya tidak tahu, tetapi dia membandingkan yang dia tidak tahunya. Misalnya dia bandingkan syariat Islam, ya, dengan budaya. Dan kemudian ketika dibandingkan, inilah misalnya kidung ini lebih baik, lebih indah, lebih terdengar merdu daripada azan. Ini adalah tipologi yang keempat. Orang itu tidak tahu, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Maka terhadap orang yang seperti ini, sebenarnya yang harus dilakukan kepada dia adalah, kita kepada dia adalah, kita harus berwaspada. Jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya. Mungkin dari saya sebagai pembukaan dalam silaturahmi kita kali ini sampai sini, mungkin insya Allah nanti Pak Ustadz Evi, Pak Ustadz Edwin yang akan memperjelas, Kang Edwin yang akan lebih memperjelas ya. Bila bisa bilak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Sud yang biasa ya. Mestinya mas sebelahan biar kita bisa hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكريم أما بعد. إخوة في الله, saudara-saudaraku karena Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dan luar biasa saya bisa bertemu dengan para sahabat, guru-guru kita, dan anehnya kompak lah. Pas Persib deh. Sing menang lah Persib, amin. Ustadz Evi lagi serak, saya juga lagi serak. Ustadz Iman juga mungkin insya Allah menyusul. Ulah Ustadz. Hari ini kita langsung ke pokok persoalan ya. Temanya tentang bodor ya. Aku tak tahu. Jadi aku tak tahu mengapa aku tak tahu. Apakah kalian tahu mengapa aku tak tahu? Karena aku pun tak tahu. Apa yang kau tahu? Bukan begitu? Tahu? Aku tahu yang ku mau. Ini luar biasa nih. Wan Umah kemarin bikin temanya sikap sempurna. Terus kemana non? Yang gelap-gelapan. Antara gelap dan terang ya, kalau tidak salah itu. Sekarang membahas tentang aku tak tahu. Mungkin ini dikaitkan dengan fenomena yang sekarang sedang terjadi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Iman, itu banyak orang-orang di dalam kategori yang keempat. Dia tidak tahu, hanya merasa tidak ada masalah dengan dirinya begitu. Bahkan yang terkesan itu sok tahu begitu jadinya. Ada enggak yang begitu? Banyak. Lalu kemudian mengapa ini bisa terjadi? Saya melihat ya, kalau ada orang-orang seperti itu, kalau diibaratkan seperti orang yang kehilangan cahaya. Siga jelema hideung tengah peuting nginum oli di jero gua pakar. Bayangan tengah malam orang berkulit hitam minum oli di dalam gua pakar, kira-kira apa tuh yang terjadi? Poek we gelap ya. Atau mungkin ada satu dongeng tuh, mungkin sering kita dengar ya, pas tengah malam di kampung ada orang berjalan berpapasan di tempat yang benar-benar apa? Sangat. Udah gelap, tidak ada lampu. Jalannya setapak, berpasan-pasan tengah malam. Kebayang kan? Yang satu antara takut dan berani. Cuman supaya tidak terlihat takut, dia negor kepada orang di depannya. Kemana, Din? Gitu kan? Kata yang ditegornya nggak jawab juga. Adi itu tong. Berlewatlah mereka berpapasan. Setelah berpapasan, akhirnya yang satu nyeletuk. Ada orang malahin Udin. Kata yang satu lagi, kun bae dah saya lain otong. Ngerti gak tuh? Ini kan orang-orang gelap gitu. Orang dalam kondisi gelap dia tidak tahu apa yang dilakukan, tapi merasa tahu. Nah, itulah kondisi yang mungkin sekarang sedang muncul di tengah-tengah kita, sehingga akhirnya muncullah kasus yang paling menarik kemarin tuh, masalah puisi. Aku tak tahu kalau memang ibu tidak suka syariat Islam, tapi bagiku syariat Islam lebih indah. Aku tak tahu kalau ibu tidak suka cadar, tapi bagiku cadar lebih baik daripada orang yang berkonde tapi tidak faham syariat Islam. Setuju itu Ustaz? Alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar! Aku tak tahu apa yang tidak ku tahu. Jadi banyak orang-orang yang memang tidak tahu, tapi dia merasa tahu. Sampai aja dibuat lagu nanti. Ustaz mungkin tahu ya. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci tu mencintaimu. Allahu Akbar. Spontan. Baik. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Nah, ada nasihat dari para alim ulama, guru-guru kita, supaya kita tidak termasuk kepada golongan yang tadi. Ada rumusnya. Rumusnya 4I. Boleh dicatat, karena nanti pulang dari sini kita ujian ya. 4I. Yang pertama adalah iman. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku sekalian ingin selamat di dalam kehidupan ini, modal yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya mengandalkan kepintaran saja, hanya mengandalkan pangkat jabatan saja, hanya mengandalkan kekayaan saja, saya bisa pastikan itu tidak akan menjamin kita selamat di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Tahun 2015 kebetulan saya pernah berkesempatan ada kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan ya. Kenapa kita berangkat ke sana? Karena kita melakukan studi komparasi. Kita mau menyerap. Kalau antum melihat di Bandung ada ruang komando di depan nih, di kantor wali kota ya, itu sebetulnya kita menyerap teknologi yang dimiliki oleh mereka. Mereka membuat CCTV seisi kota Seoul, lalu ada ruang komandonya sehingga apa saja persoalan-persoalan yang ada di kota tersebut, macet, kalau misalnya ada kejadian kejahatan, ya, banjir dan seterusnya, itu bisa segera ditangani. Jadi kita sengaja berangkat ke sana. Kenapa? Karena Seoul mendapatkan predikat sebagai kota dengan tata kota terbaik di dunia. Nanti silakan antum periksa, mereka termasuk negara yang paling maju sekarang di dunia, menggeser Jepang. Ya. Lihat aja industri teknologi mereka sudah mengalahkan Jepang. Siapa tidak mengenal Samsung? Ya. Ada yang punya HP Samsung? Lebih banyak mana coba di sini? Yang punya HP Samsung angkat tangan. Yang punya HP Sony? Cuman satu, dua, tiga. Yang punya TV Samsung? Yang enggak punya TV. Nah, lebih-lebih loba. Pendidikan mereka rata-rata minimal S1. Minimal. Jadi tingkat pendidikannya tinggi, kesejahteraannya pun juga tinggi. Cuman yang menarik apa coba, Kang? Nah, pas kita sampai di sana itu pas lagi musim dingin. Saya lewat jembatan, di jembatan itu ada tulisan. Seperti apa? Relief begitu ya. Saya tanya apakah ini iklan? Oh, bukan. Ternyata itu nasihat. Nasihat yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan, Seoul, untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau bunuh diri. Jadi mereka juga mengalahkan Jepang bukan hanya dari sisi kesejahteraan, kemakmuran, tapi juga mengalahkan Jepang dari sisi tingkat bunuh diri. Sekarang mereka menjadi salah satu negara yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya di dunia. Dan yang lebih menyedihkan, yang bunuh dirinya bukan orang-orang yang tua atau orang-orang yang susah. Ini banyak anak muda dalam usia produktif, mereka mapan secara ekonomi, tapi mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Tuhan, karena lebih dari 50% rakyat Korea Selatan itu memang mereka ateis. Tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Allah. Ya itulah yang terjadi. Jadi modal pertama itu kalau mau selamat, Kang, adalah iman. Cukup dengan iman? Tidak. Harus ada i yang kedua. Apa itu? Ilmu. Jadi kalau mau selamat, nomor satunya iman, baru yang kedua ilmu. Dan kita harus memahami dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atau wajib atas setiap muslim. Ini ulama mensyarah hadis ini. Ya. Kenapa di sana tidak disebut wajibun? Bahkan disebutnya fardu. Fardu. Faridoh. Fardu. Wajib. Sama seperti ketika kita bicara sholat. Sama seperti ketika kita bicara melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Sama ketika kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kenapa? Sedemikian pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Dan bisa kita bayangkan orang yang hanya beriman, tapi dia tidak mau menuntut ilmu, dalam ibadahnya pun bisa tersesat dan menyesatkan orang lain. Jadi nomor dua, menuntut ilmu. Dan di dalam Al-Quran ya Allah subhanahu wa ta'ala itu menempatkan orang-orang yang berilmu itu di atas standar orang-orang yang lain. Misalnya dalam bagian surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat di antara yang lain. Ini kelebihannya orang-orang yang berilmu dan beriman dibandingkan dengan yang lain. Nah, persoalannya banyak sekarang orang yang tidak berilmu tapi berbicara. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ada satu nasihat ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau berkumpul seperti kita di sini. Beliau menyampaikan ke jamaahnya, "Kalian sekarang sedang berada di satu zaman di mana banyak orang yang berilmu tapi sedikit orang yang mau berceramah." Maksudnya pada saat itu banyak orang yang memahami agama, tetapi di antara mereka tidak mau tampil untuk bercerita, berceramah, bertausiah. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang berilmu begitu. Saling menghormati, mempersilahkan, tawadu, rendah hati. Monggo. Udah aja Ustaz Evi aja lah, Ustaz Iman, Ustaz Bima dipengker gitu. Itu zaman di mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berhadis. Tapi kelak katanya akan ada satu zaman di mana banyak orang yang berceramah, banyak orang bercerita, berlomba-lomba ngomong sana ngomong sini, tapi hanya sedikit yang berilmu. Kira-kira Kang, kita sudah berada di zaman itu atau tidak? Ada. Ini yang mungkin harus kita waspadai, sehingga menurut saya tidak aneh ketika kemarin ada orang yang berpuisi misalnya seperti itu. Atau mungkin ada yang melaksanakan sa'i yang dibaca yang lain-lain begitu ya. Ada yang baca selawat isinya juga lain-lain. Sallallahu ala NKRI. sallallahu ala merah putih. Allahu akbar. Ini sudah semakin aneh. Dan memang benar kita berada di satu zaman yang lebih buruk dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu saru minhu hatta talqa'u rabbakum. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan zaman itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya hingga mereka berjumpa dengan Rabbnya. Itu syarat yang kedua, yaitu ilmu. Nukatilu, apa tuh? Ikhtiar. Karena kita sudah beriman, kita sudah berilmu, kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada amal, sia-sia juga. Ini hati-hati ini Kang. Ini sekarang lagi ramai kajian ya. Malam ini di Masjid Ukhuwah. Besok kumpul lagi di TSM. Senin ketemu lagi di Al-Latif. Selasa di Istiqomah. Rebo di Pusdai. Muter kemana-mana kajian. Tapi sedikit yang mau beramal. Sedikit yang mau mempraktekan. Buktinya mana Kang Edwin? Bukti nawe. Tidak perlu jauh-jauh kita bicara. Saya melihat gairah orang-orang melaksanakan sholat subuh berjamaah jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang datang kepada kajian-kajian. Ayo, kenaon sih? Aku tak tahu. Ini artinya banyak orang yang mendapatkan ilmu, mencari ilmu, tapi tidak diamalkan. Ini sia-sia juga Kang. Atau mungkin nanti kita akan berbicara mengenai donasi untuk Palestina misalnya. Kita sudah hafal luar biasa, ada ayat menyampaikan kepada kita allazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah, misalnya begitu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad dengan sebagian hartanya maupun dengan jiwanya adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sering itu ayat kita dengar, tapi giliran kencelengna dikapayunkeun, buka dompet, ada uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, kira-kira yang mana yang dimasukin? 2 ribu deh, wae. Artinya apa? Ilmu kita sudah dapat, tapi tidak mau ikhtiar untuk mengamalkan. Ini juga akan sia-sia. Iman, ilmu, ikhtiar, yang terakhir, empat I. Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Ikhlas. Karena kalau kita beramal, niat kita bukan karena Allah, berapapun yang kita lakukan, berapapun yang kita berikan, itu juga tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi kita. Boleh ditambah satu lagi lah. Ini hebat nih, kalau namanya teori kan bisa ditambah. Tambah lagi satu, istiqomah. Biar lebih sempurna. Sudah beriman, berilmu, ikhtiar mau beramal, ikhlas dalam beramal. Dan yang kelima, beristiqomah. Memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan sehingga tetap teguh di jalan yang Allah ridhoi. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan begini kita jadi tidak lagi cukup bicara, aku tidak tahu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabittawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Alhamdulillahilladzi amarana bitisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah wa qudwatil ummah linaili syahadat wal akhirah. Banyak kemudian ilmu ini tidak sampai disebabkan kesombongan. Iblis itu berilmu loh. Kegagalannya satu, aba menolak. Apa yang dia tolak? Perintah Allah. Wastakbar, lalu kemudian melahirkan istikbar al-kibru. kabura maktan, takabur disebabkan penolakannya. Jadi setinggi apapun ilmu orang, kalau menolak perintah Allah, kita tahu Fir'aun itu cerdas pisan, koleksi bukunya 20.000 untuk seorang penjahat kelas Fir'aun, cek ilmuwan nih, babaturan Fir'aun. Berarti no pernah ulin ka imahna. Nya, ieu seseleket wae. Engke deui eta mah nyang pertanyaan. Engke bakal nanyakeun ari Nabi Adam aya bujalan teu pasti. Engke jawabna ku amu. Jadi Fir'aun itu cerdas, makanya wilayahnya tanpa batas. Tapi ternyata Allah tidak dapat ilmu seseorang. Khidir enggak punya banyak jamaah seperti ayeuna urang haji. Santrina terpusta wahidir, tapi ilmunya juara, pembanding saja. Maka ada ayat menyatakan dalam Quran surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti satu perkara tanpa ilmu. Why? Inna sam'a wal absara wal amida kana anhu mas'ula. Ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Epi ngomong gitu dasarnya di mana? Haji Edwin, Ustaz ngomong gitu kan Ustaz mau kertas. Biar pukul pertanggungjawaban. Jadi ngomong nanti di mana itu dasarnya? Al-Muthmit yatlubu dalil. Ayo netepkan hiji perkara teh. Kudu aya alasanana. Ulah taklid cek bahasa fikih mah. Apa itu? Mengikuti qabulu qaulin qaili wa anta la ta'lamu hujatahu. Mengikuti satu kegiatan, satu amalan, satu pekerjaan tapi tidak tahu alasannya apa. Dia mengerjakan itu. Contoh. Balik ngaji peting-peting, hujan ngegebret, lampu mobil pegat. Ikhtiarnya harus ada ikhtiar. Oh mobil loba, tuturkan menu ayah, ngalacaangna. Tuturkan, tambah konfirmasi. Tiba-tiba diharap ngerep ngadadak, John. Ngambek gue orang teh, turun. Buka pantok, ayah ngerem tau ngadadak. Tau make soda atau ngomong na cina. Tau nyeprit. Hari ente naon cina nutur orang. Saya tita tadi nutur dirinya. Ayeuna dininya rem ngadadak, cik mikir. Dininya nu kudu mikir mah, ieu geus di garasi saya. Ya. Salah nu nuturkeun, salah nu dituturkeun. Hayang ka surga, lilir di neraka nyalakeun setan. Oh, tidak bisa. Kan cek Al-Qur'an setan mah musuh nu nyata. Berarti urang nu kurang. Maka la tuqallidu dinaka ahdan. Tidak bisa taklid mengikuti satu perkara dalam agama ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti az-zikra Quran Sunnah. Ngeunaheun geura? Nyieun jas ge ieu teu make ilmu mah jadi sapu tangan. Guntingan. Di kopeage aya ilmuna, murek ceramah kieu. Menyokot pangsiun kieu. Gang peuyeum kieu. Gapleh kieu. Cik atuh mikir. Ingat ya, jelema salat teu make ilmu. Aduh. Jalur tasik. Jadi di masjid eta mah jigana teu afdol lamun aya jamaah teu dikopeah. Dibikinlah sebagai aturan baku. Jadi di masjid teh ngagantungan kopeah rentalan. Kurang menghargai kearifan dirinya nya kan biasa make kupluk. Ayeuna make kopeah. Tabasa teh ge Kang punten cenah. Ieu mah di dieu mah kedah ngopeah ya daripada riweuh. Ejeung naon? Siwak. Ya. Kurang teu mawa harita nginjem heula. Jadi gareuleuh heuh. Hayu ukuran nu direntakeun merek-merek saya nomor sabaraya? Nomor 8 merek mere nomor 8. Hayu nu direntakeun nomor 8. Berarti logornya. Teu ngeunaheun dong. Tukeran mere nomor 8, tanya urang nomor 8. Ternyata di sieta ge logor geus peuleuan. Tiba-tiba ku ngagepluk. Ilmu beda. ngerasa sholat tesah jika Mr. Bean main golop nih kan. Itu menang nyabak bola. Eta mah naruku di udak. Ukay-ukay. Ngenahan teh. Nah iya, ribuhna ibadah teu make ilmu teh. Maka Imam Al-Ghazali mengkategorikan empat kelompok tentang ilmu. Ada yang dirinya tahu, dirinya tahu, tapi dirinya tahu kalau dirinya tahu, alim yang menuturkeun. Tahu diri. Nu kadua mah dirinya tidak tahu, tapi dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu, lalu mencari tahu kita ayeuna. Anu katilu mah dirina teh teu nyaho, tapi dirina embung nyaho, dirina teu nyaho, mun teu nyaho tong nyahoana. Jiga nu kamari puisi. Nya. Anu kaopat mah dirinya tahu, lalu dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi dirinya mencari tahu kalau dirinya tidak tahu. Papatahaneuna teh. Tak urang mah kasuk nu mana? Yang tahu diri kita sendiri. Cukup tahu, jangan pakai toge, nantinya gehu. Ya, maka kali-kali ulin ke Sumedang. Sumedang itu kota tak tahu, kota pengetahuan sebenarnya di sana teh. Mata universitas loba di Sumedang, karena kalau ke Sumedang jadi banyak tahu. Tong hilap cengek nanya. Urang mere bala-bala ka lauk eta digerenteskeun nya rezeki lauk mah wiridna teh da anger walau Allah Allah Allah Allah Allah rezeki na geuni datangkeun Abdulul Dikri fa lam pakro Abdulul Dikri fa lam pakro fa lam annahu la ilaha illallah ilmu nu saaslina mah ilmu la ilaha ku lauk diamalkeun Allah Allah Allah kedahar sisi balong. Ya yang ngabahekeun sawareh. Sanua gerenteskeun hate saya supaya mere sangu kalau jawab dalem Jumaat. Allah. Jadi ilmu beres ku dikuluh. Ke dibere ilham ku Allah. Maka hidir mah teu kuliah di Unpad, teu kuliah di Unpas, tapi Musa wae diajar ka hidir. Saya percaya ada ilmu laduni selama kita layak diberi ilmu itu. Kali lauk Allah, Allah, Allah, Allah dibere set sangu. Siapa yang menggerakkan hati saya untuk memberi rezeki kepada ikan itu? Allah. Urang sadar cuci mulutna bala-bala panas, jo hayang motongkeun bala-bala alungkeun eta lauk ngaracel. Mana cengekna? Saya akan melengkapi data Haji Edwin saja. Kalau tadi Haji Edwin dan Ustaz mengkategorikan empat kelompok tentang ilmu, 4 I, kalau saya tambahkan A2, karena teori bisa ditambah ya. Iman bagus, kalau ilmu, dalilnya Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Ingin ngangkat darajat, sok beriman, aman, berilmu, kualitas naik. Tapi tidak, dapir awalnya pinter, ilmu akan sempurna kalau dibarengi ikhtiar bernama amal. I-nya saya tambah, ikhtiar lengkapi ku ikhlas. Betul. Jadi 5 ya. Iman, ilmu, ikhtiar, ikhlas. Tapi ikhlas akan hilang ketika show off tentang keikhlasan kita. Berkurang jadi nilainya. Finishing ku istighfar. Istighfar akan tidak konsisten kalau tidak dijaga dengan istiqomah. Iman, ilmu, ikhtiar, ikhlas, istiqomah, istighfar. Di mana Ustaz dalilna ngomong gitu? Rasul teh ikhtiarna juara. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Lalu ada di ayat yang lain, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu rek barang gawe teh tina Al-Qur'an kitab. Aqomus shalah. Berarti salatke kudu make el. Tapi salat yang paling sempurna adalah salat Rasul. Tingali salat Rasul. Mengeus salat Rasul awal daripada penyelesaian sholatnya mengesalam naono pertama digawean. Istighfar tidak sombong dengan ilmunya. Jadi ilmu itu puncaknya di ketawaduan. Lain tawadu taramawa duit, tawakal taramawa bekal, ibadah ikut perang dahar. Eta mah plesetan. Tawadu itu semakin berisi semakin merun. Maka orang berilmu itu sederhana ngomongnya santai. simpel ngajawab nate. Jika Rasulullah, punten ini contoh kasus saja. Rasul itu kan memang berilmu, nyake teu kuliah. Rasul pernah menyatakan, sesungguhnya setiap keadaan manusia itu di Lauhil Mahfud sudah ditentukan jodona, rizkina, bahagiana, sedihna, mautna, tempat kembalinya, termasuk surga dan nerakanya. Sahabat kaget. Terus kenaon ya Rasulullah urang ngaji, kenaon tahajud, kenaon haji, blak blak blak blak, lakukan ibadah yang diperintah, tapi kalau ujungnya di Lauhil Mahfud kita harus masuk neraka. Ini rukun iman yang keenam. Rasul ngajawabna simpel, kullu muyassarun lima hulikolahu, setiap apapun yang Allah ciptakan sudah Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Faham? Liarnya jika itu nyambung nyanying jawaban. Cek Nabi nggak ditangtukan nggak bege, siya penjahat, siya bukan lalakon, bagja, cilaka, jodoh, pati, oni, kematian, tempat kembalinya surga dan nerakanya. Rasul ngejawabnya simpel. Lalu bagaimana dengan amal kami hari ini ya Rasulullah? Kullu muyassarul makhlikallahu, siap apapun sudah Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Sedikit kita ungkap. Hai orang diciptakan tino naon? Cuet, mata, kenteng, ceng-celengan. Oke. Hai perintah ibadah kasa? Kajelma. Oke. Sarua bahana mah tino taneuh. Hai aya perintah ibadah ka cuet? Matak jelema nu digeruan salat subuh kadon nangkarak teu hudang itu jelema cuet. Nangkarak we. Renos jelema kitu mah. Berarti mana dulur coy. Mentak ibu-ibu ngarenos tong tarik teing sing boga rasa pri kecoyetan. Damun coyet bisa ngomong mah ceu ceu tong tarik teing. Dulur urang eta teh. Bata. Bata mah mengus ditugaskeun dirinya. Dirinya we cicing. Kecuali dibongkar istiqomah. Mun jelema diajak ibadah adan kadenge kidung. Urang nyieun kidung ngamari dua poe ka tukang, aki-aki beuki nyandung. Toy emang ora keneh. Aku tertarik dengan kidung dangdut, murek nyandung kudu kanu gendut. Indahnya kidung jaipong, murek nyandung tong kanu kempong. Indahnya kidung noni ngamari teh. Nya, berdasarkan ilmu bata mak itu, jadi menjelma diajak ibadah cicing weh. Yang nyawabnya masih ganu bener. Ayo ngaji. Alhamdulillah teraka kuda kunu ngaji. Ngomong disada, tapi karakternya juga bata tuh init ngahunyut weh gitu. Bata coet nondi akhirnya ceng-celengan. Kieu weh jika di Purwakarta, teka arti ke orang Purwakarta mah ayo poyom di kandangan, ayo maung di laluan. Nya, loba keunikan Indonesia teh. Gitu. Jadi orang teh tinu taneuh teh keur naon? Nya sadar geus jadi manusia berilmu atuh. Supaya daek ibadah. Tapi ibadah tidak berdasarkan ilmu riweuh. Tapi ilmu boga ilmu teu daek ibadah. Saya suka captionan Haji Edwin tuh yang banyak penceramah tapi tidak berilmu, atau sebaliknya banyak orang berilmu tapi ego dengan ilmunya. Wataktumul haqqo wa antum ta'lamun, menyembunyikan keilmuannya. Ai posisi Haji Edwin yang Ustaz Epi era disebut ustaz teh. Tidak ilmu nage kore-kore cok, kore-kore cok, alungkeun deui. Tapi dah tugas atuh kumaha. Nah, mudah-mudahan dengan sering ketemunya kita seperti ini, ilmu jadi bertambah sesuai harapan tadi ustaz pertama. Rabbi jidni ilman warjukni pahaman, ditambah ilmu dibonusi juga rezeki yang namanya pemahaman. Pertanyaannya satu, rek maraot moal iraha mentak tong nyeri hatean lamun diputuskan ku kapogoh, ngadoa ya Allah berarti dia tidak cocok di sisiku, tapi aku mohon simpan dia di sisimu. Gue lihat hadisnya, tapi lembut. Maksudnya paehannya Allah. Saya buka Bukhari ya, kaitan dengan ilmu untuk menyikapi fenomena aku tak tahu. Jangan sok tahu, tapi jangan tidak mau tak. Contoh, kalau yang berkembang di kita masyarakat itu memang ada hadisnya. Man robuka wa imamuka wa nabiyuka wa kiblatuka. Eta mah geus bocor. Ku saya dibuka deui. Hanya satu pertanyaan ternyata dikubur. Ma ilmuka, apa pengetahuanmu? Bihadar rajul, tentang lelaki ini. Dina syarahna ditafsirkan Muhammad didudukan di alam kubur nanti. Lalu ditanya setiap orang yang wafat persaksiannya terhadap Muhammad. Tapi lain dia ngomong, karena ada ayat di Yasin, al yauma nahtimu wahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Punten, mulut tidak bisa bicara, tapi tangan yang berkata, kaki yang bersaksi. Di syarah Bukhari itu dijelaskan, di Fathul Bari itu didudukan sosok Muhammad. Lalu ditanya setiap orang, ma ilmuka, apa pengetahuanmu tentang lelaki ini bihadar rajul. Orang yang sejaman Abu Lahab, Abu Jahal tadi yang direspon ku Nabi didakwahi, tiba yang datangnya Umi Maktum, itu fenomenal banget. Sampai hari ini insting orang kan pengennya ceramahnya ke pejabat, ke artisnya, Ola Ramlan, ukar itulahnya, ngonang deui. Ya, ayah nu lolong mah diantep we. Padahal bisa jadi dia yang sungguh-sungguh butuh ilmu agama. Maka enggak boleh tebang pilih, pilih-pilih segmen. Urang mah asal jadwalna ngantri, gangge didatangkeun. Da dakwah mah lain dagang. Ya. Cina itu Ustaz di Jakarta, mereka masuk wishlist jajaran daftar jadwal. Ge mun urangna hirup kene, da urang geus maot mah ditangani lalumpat pasti. Ya. Jadi pertanyaan kubur tuh cuma satu, ma ilmu. Apakah Ustaz ada jaminan? Kita kan belum pernah ngelihat Nabi. Bagaimana kita bisa bersaksi itu Nabi? Hey, ini pentingnya nyunnah. Hey, takbir kieu nyaho ti mana? Ruku kitu nyaho ti mana? Tina hasil maca qala Rasul, sanajan teu panggih dijamin bisa ngajawab awak teh teteh Nabi. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal yang sejaman, bisa enggak ngejawab dia Nabi? Bukan ini yang menjawab, taat tidak kepada Allah berdasarkan ilmu yang dibawa roh. Ini kesimpulannya sederhana lah, ngeserak saya anak. Muhammad la ilaha illallah Al-Quran, Muhammad Rasulullah asun. Maka ya doa, minum air jam-jam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqam. Itu kesimpulannya teh hiji, ilman nafi'an Al-Quran, warizqan thayyiban Al-Qur'an wa amalan mutaqabbalan, adalah Qur'an yang diamalkan berdasarkan sunnah. Karena yang paling paham Qur'an saha? Heuh, tuturkeun Rasul. Tong sok nyanyahoanan, maka caption iklanna belah dieu mun teu nyaho tong nyanyahoa. Ieu mah sok maksa gitu. Lamun mobil katabrak kereta, nu salah mobil kareta. Nyenggeus. Mun dibere kopeah sareg sopak sirah ganti kopeah. Lebar euy halus sopak sirah. Nah, sia teh bodo-bodo teuing. Ulah ngajawab ku tak tahu. Ya. Endak kesimpulanna tong ditingali lolongna. Saya boga Ustaz dua maturan di ujung berung, Ustaz Ampar jeung Ustaz Ucu. Mun subuh rek ka masjid jam 3 geus bangun kacai nu lolong mamawa obor. Urang kajebak ditanya deh, cik atulah nulolong mau mawa obor, ngajawab sieun katubruk kunu beunta. Jawabanna teh cerdas pisan. Jadi nulolong mau mawa obor keur saha eta? Keur nu beunta, lain ka manehna. Matak kunaon? Oray teu dibere suku. Mun dibere suku mah macok atuh mang, sok oray dibere suku. Macok. Akhlak itu ditentukan oleh il. Bunten ya, saya lagi di hater. Ustadz kok yang menghina agama diam saja. Curang teh satungtung ayah Batman kene mah. Robin mau awak bicara. Kalem, weh. Ya. Jadi ayah weh, Ustaz enggak pernah bicara tentang penghina agama. Saya punya dasar. Rasul katoib di balelok nabi kacoplok, dilawan teku nabi. Jibril nu emosi, banyak malaikat ngambek. Rek kumakeun ta barudak nu bi malelok. Cek nabi kumaha? Antep weh, can pahameun. Dibawa ke handap. Tapi lamun geus neken-neken ring, Rasul mengirimkan pasukan kapolri untuk melawan penista-penista agama. Ada saatnya, ada timingna, sabar. Da urang mah wani jeung payana tuh. Mun panggil jeung tikotok tong saruana. Kan sok di beja anjung diameuhan deui. Puisi mah ku puisi deui. Al hadid bil hadid nya. Mun ubah tah nu ngalalawan antepkeun pasti menta puisi ka Ustaz Evi. Nu tadi ku Ustaz Evi aku tak tahu yang ku tahu bla bla bla bla bla. Urang mah puisina nu kitu mah ku puisi ieu beres atuh. Kulub hui. Kulub hui hasil ketia anak negeri bernama petani. Kulub hui sangat berarti peranti nyuguhan Ustadz mun balik ngaji. Tapi omat tong loba ngadar kulub hui. Matak batuk liang eta. Puisiin. Sok viralkeun atuh. Jadi hari ini kesimpulannya aku tak tahu. Tapi aku jadi tahu ternyata dulu ada lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Kenapa Ibu Pertiwi? Kau lihat sedang bersusah hati. Susah hati Ibu Pertiwi teh naon? Anakna karek bisa diajar puisi. Air matanya berlinang loba hutang. Mas Intan, kenangan saja yang kau kenang. Ini fenomena dahsyat. Tenang, tingkatkan ilmu. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Nanti dikubur kita akan bisa menjawab siapa yang dihadapan kita dengan keimanan kita. Itu Muhammad Rasulullah yang tidak sekolah tapi namanya menembus batas karena ilmu Allah. Penutup, kalau ada hujan berdoa. Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ilmu itu ibarat hujan yang diturunkan. Airnya adalah Rasul. Tapi tergantung menimpa tanah seperti apa. Mun hujan turun ninggang kana tanah jiga kumaha teh. Mun ninggang tanah lembang diserap lalu menumbuhkan. Jukut ge kenapa ping bloknya? Berarti tanah halus. Tanah anu kedua hanya mengang. Betul kata Haji Edwin, kajian di mana-mana subuh berjamaah mah pinuh ingin. Ilmunya tidak diamalkan. Ini kelompok tanah kedua menggenang. Tapi lumayan masih dimanfaatkan cahitnya. Nukatilu nubahaya mah. Tanah ketika air lewat, hujan turun, lewat saja begitu. Tanah naon. Cadas. Tau. Air di cadas tumbuh sesuatu. Tumbuh lumut. Kumamun urang nincak lukut. Saya sering ngetrel nincak lukut mah labuh, leueur. Nah, pertanyaannya sederhana. Lamun urang hese kana ilmu, cik anu mana urang bahan bakuna? Nu kahiji mah nyerep tanah alus ta bahan baku anjeun. Nu kadua mah nyangkrung rajin ngajina mah, tapi keur neorian batur. Nu katilu mah parah. Tanah lewat cicaheum tsunami. Geus di beton yang tumbuh lumut dol mudil jelema dibere fatwa anu teu boga ilmu sesat menyesatkan. Maka ada tiga kelompok kesimpulan dalam Al-Qur'an. Ada sami'na wa ato'na, kami dengar kami taat. Mudah-mudahan kita kelompok itu. Menang saayat di pengajian amalkeun, menang saayat amalkeun. Nu kadua parah sami'na wa asoina, mineng ngadengena mangan asoy we maksiat. Yang paling parah mah nu katilu sami'na wa hum la yasma'un, kafir ieu mah. Innal ladzina kafaru sawa'un, rek aya pangajian rek teueuh teu ngaruh. Kitu we istiqomah. Mata nu kafir mah teu salatke teu doraka. Jadi mun mung doraka gara-gara ninggalkeun salat geus kafir we. nu kafir mah teu salat ge teu doraka. Nah, da si eta nu boga neraka. Sakitu. Bising bade naros mah. Sebelumnya mungkin ada penggalangan dana dulu dari Kang Edwin Sanjaya untuk prolognya, silahkan dipersilahkan. Baik, ikhwafillah, kebetulan besok insya Allah saya bersama tim kemanusiaan akan berangkat ke Turki ya, untuk menyerahkan donasi bantuan kepada Palestina. Jadi rencananya malam ini juga kita akan mengumpulkan dana berapapun. Ini sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Kalau kita ikuti berita-berita terakhir sampai malam hari ini, Gaza masih terus bergejolak ya. Terutama di perbatasannya, bahkan di hari Jumat yang lalu pasukan Zionis Israel itu sempat menembak para pejuang Palestina yang ada di sana. Saya sendiri melihat ada rekamannya, seorang pemuda yang sedang berlari bersama teman-temannya bertiga tiba-tiba ditembak dari jarak jauh oleh seorang sniper, tersungkur, dan beliau tewas syahid di tempat. Ya, saya kira ini adalah satu kondisi yang memang perlu kita support, dan seperti yang tadi sudah kita bahas, jangan banyak kajian tapi giliran ikhtiar amalnya susah gitu ya. Kajian di mana-mana tapi pasti giliran diminta untuk memberikan bantuan dan support, ini repot. Saya mau tanya, pengen masuk surga atau tidak? Pengen masuk surga atau tidak? Kira-kira kalau besok kita mati masuk surga atau masuk neraka? Aku tak tahu. Kira-kira nanti di surga, pertanyaan begini, kira-kira nanti akan lebih banyak mana, yang masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka atau masuk surga? Aku tak tahu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal insi, dan sungguh aku akan penuhi isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi lebih banyak orang yang akan masuk neraka. Pertanyaan berikutnya, apa syaratnya supaya orang bisa masuk ke dalam surga? Kan begitu? Ada ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi Allah menyampaikan ada dua syarat kan? Apakah kamu akan benar-benar masuk surga? Mengira akan masuk surga? Sebelum benar-benar nyata di hadapan Allah, siapa yang mampu berjihad dan siapa yang mampu untuk bersabar. Nah, mudah-mudahan penggalangan dana ini termasuk kepada cara kita berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Takbir! Sekaligus juga mohon doa karena saya berangkat besok, insya Allah juga Ustadz Evi akan berangkat ya hari Rabu. Ya, Ustadz Evi bersama tim, saya juga bersama tim yang berbeda, tapi insya Allah tujuan kita adalah sama. Dan sekali lagi kita mohon support sekaligus juga doa dari ikhwafillah seluruhnya ya. Mudah-mudahan selama perjalanan kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz mungkin mau nambahin? Ya, intinya mah barang siapa yang meringankan beban saudaranya, nanti Allah ringankan. Bersyukur atas nikmat keadaan. Saya lihat video hari ini tentang kuota bom kimia ya, yang ini korban anak-anak 70 orang tewas. Tetegalah, hei kolot man ningali maut puguh balikna, ningali orok digang goyong dengan percik bom kimia itu yang sangat menyiksa bagi batin saya. Maka doakan Allahumma amitna suhada, walaupun saya tidak kembali misalkan, ya semoga syahid di perjalanan ya. Doakan Allahumma yasir wala tuasir. Ustaz mungkin mala yang utama diambil muslimin falaisa minna. Itulah sabda Rasulullah. Barang siapa yang tidak mempedulikan urusan orang-orang yang beriman, urusan orang-orang muslim, termasuk orang muslim yang ada di luar bangsa kita ya. Maka Rasul mengancam dia bukan bagian dari golongan kami. Sik. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan ya, dari Ihwan dulu dua pertanyaan, kemudian dari Ahwatnya dua pertanyaan. Untuk Ihwan silakan yang ingin bertanya mungkin. Ya, silakan sebutkan nama sama asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iman, saya kebetulan dari Kuningan, Jawa Barat. Izin Ustaz, sebelumnya saya doakan Ustaz berdua untuk semoga senantiasa dilindungi Allah untuk perjalanannya besok. Sama Ustaz Dendi hari Rabu ya Ustaz. Izin Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin ya secara Islam di tengah fenomena agama kita gitu Ustaz, yang sekarang lagi didiskreditkan gitu Ustaz. Soalnya saya pernah dengar katanya kekuatan besar itu akan kalah dengan satu genggaman tangan kekuasaan. Jadi kita 85% umat Islam di Indonesia, bahkan kekuatan kita bisa kecil dengan satu kekuatan kekuasaan gitu. Bagaimana biar kita satu komando Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung dijawab aja. Oh iya. Ini kebetulan menyangkut persoalan pemimpin ya. Apa kriteria bagi kita untuk memilih pemimpin? Sebelum saya menyampaikan masalah kriteria, saya perlu menyampaikan bahwa saat ini kita semua umat Islam harus terlibat dalam proses memilih pemimpin. Ini bukan satu dua guru-guru kita, para alim ulama yang telah menyampaikan petuah-petuah nasihat-nasihatnya ya, agar kita memilih pemimpin. Bagi saudara-saudara kita yang selama ini mungkin belum terpanggil untuk terlibat dalam proses demokrasi di negara kita ya, saya harapkan dipanggillah mereka, dirangkullah mereka, berilah pengertian kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan suara kita untuk memilih pemimpin, pada akhirnya nanti yang menggunakan suara itu adalah orang-orang yang tidak berpihak kepada Islam, orang-orang yang tidak berpihak kepada umat, dan mereka akan memilih pemimpin-pemimpin yang tentunya akan sebarisan dengan mereka, dengan kepentingan-kepentingan mereka. Kalau sudah begitu nanti kita lagi yang rugi, dan kita harus menunggu lagi sekian tahun ke depan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baru, dan saya kira itu sudah sangat terlambat. Jadi tolong mulai sekarang niatkan, karena besok kita ada pilkada, nanti mau ada pileg, nanti lagi ada pilpres ya ke depan. Kita semua harus terlibat untuk memilih pemimpin. Nah, syaratnya apa untuk memilih pemimpin? Ini kriterianya. Ini juga saya ikuti dari pandangan para alim ulama, guru-guru kita. Pilih pemimpin yang memiliki kriteria benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar casingnya menunjukkan sebagai seorang muslim. Karena kalau menjelang pemilu, ini yang sudah-sudah ya, lagi masa-masa kampanye, yang pernah masuk masjid aja masuk masjid. Yang sebelum-sebelumnya dia sering mengeluarkan statement, pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak berpihak kepada umat, pada saat menjelang kampanye itu berubah tuh 180 derajat. Jadi kita lihat rekam jejaknya. Ya. Kang Edwin, urusan takwa itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Bagaimana kita cara menilai? Memang yang tahu orang itu bertakwa atau tidak hanya Allah dan dirinya yang tahu. Tapi setidaknya ada parameter. Ada parameter dan kita bisa lihat itu, misalnya dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat ketiga, keempat, surah Al-Baqarah ayat 177, surah Al-Imran ayat 133, 134, 135, surah Al-Hujurat ayat 10, surah An-Nahl ayat 90 misalnya. Kita akan lihat tuh dari situ tuh. Seperti apa contohnya? Orang yang bertakwa itu satu, akan menjaga sholat. Dan bukan hanya sekedar sholat, dia akan menjaga sholatnya. Kalau jadi imam bukan imam pura-pura. Paham ya? Apa enggak merindukan nih kita punya pemimpin? Mohon maaf, Islam di Indonesia ini terbesar sedunia loh. Terus ada pemimpin kita yang bacaannya masih belembet-belembet. Kan kita ingin punya pemimpin di Indonesia ini ketika menjadi imam, Hari pertama dia membaca dengan gaya Bayati, yang kedua gaya Hijaz, lusanya lagi pakai gaya Sika, berikutnya Nahawan, Ros, Qiraatus Sab'ah dia kuasai. Siapa tidak kepengen, ingin enggak? Presidennya misalnya ya, presidennya jadi imam, yang azannya wakil presidennya. Indah tidak? Indah, Masya Allah. Apalagi syukur-syukur dia juga. Syarat yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu kan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hudallil muttaqin. Dalam kesehariannya dia mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan mungkin mengajarkan Al-Quran. Syukur-syukur bisa hafiz Quran. Apalagi cinta ciri-ciri yang lain. Memegang teguh janji. Dia tidak mungkin berdusta. Hati-hati dengan para pemimpin yang gemar bohong. Kalau punya anak, senang enggak anaknya tukang bohong? Punya istri cakep, seksi, baheno, molah, eh? Tapi dia gemar bohong. Kira-kira gimana tuh? Hah? Mau enggak? Dikibulin mulu. Pak, hari ini mama mau ke pengajian ya. Pas diteliti enggak tahuannya, bukan di pengajian, ngumpul-ngumpul di mall sama teman-temannya. Kira-kira seneng gak kalau begitu? Bayangkan istri berbohong, segimana cakepnya, segimana bahenonya, kita gak suka. Anak kita berbohong, kita pasti gak suka, segimana kita cintanya. Masa pemimpin yang gemar berbohong lalu kita masih bertahan? Cinta enggak, tidur pun juga tidak pernah bareng kan sama beliau. Dan dia sudah jelas-jelas mengingkari janji-janjinya. Saya kira ini bukan pemimpin yang perlu dipertahankan. Jadi antaranya seperti itu ya. Jadi kriteria pemimpin itu, cari pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan ada janji Allah dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ini janji Allah ya. Ingin tidak negara kita berkah? Ingin tidak negara kita sejahtera? Ini janji sekaligus peringatan Allah. Seandainya penduduk suatu negeri, artinya pemimpin dan rakyatnya loh, bukan cuma pemimpinnya aja, pemimpinnya bertakwa, rakyatnya berdegong, mamal bisa ya Ustaz. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Tetapi juga ada peringatan. Tetapi sesungguhnya mereka mendustakan kebenaran, sehingga Allah timpakan azab kepada mereka atas perbuatan mereka. Nah ini peringatan kepada kita semua. Maka jangan salah memilih pemimpin. Pilih pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu tentu tidak. Ada syarat-syarat yang lain. Yang kedua, cerdas, pinter. Kalau bisa pemimpin level dunia itu harus gapai, faham, fasih. Berbahasa Inggris itu mutlak. Ini kita pergaulannya pergaulan dunia masalahnya. Dia harus punya wibawa di tengah-tengah dunia, walaupun tidak harus. Tapi kalau dia menguasai itu akan berdampak lain bagi Indonesia. Syukur-syukur bisa bahasa Arab, dua-duanya dia kuasai, Inggris dan Arab. Lebih. Lalu yang ketiga apa? Memiliki wawasan kebangsaan. Karena Indonesia juga adalah sebuah negara yang majemuk. Ya, tentu saja harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik, sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang memegang teguh kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini, sebagaimana dengan visi misi para founding father, para pendiri negara kita. Saya kira itu mungkin diantaranya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Mungkin selanjutnya ada yang ditambahkan dulu? Ahwat, oke. Kita giliran ya, tadi udah Ihwan, sekarang dari ibu-ibunya, dari Ahwatnya, silakan. Silakan nama dan asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antina Pianti dari Sukamenak, Kopo. Saya mau bertanya Pak Ustadz, melanjutkan yang tadi yang taklid itu kan, mengikuti tanpa tahu dasarnya. Nah, bagaimana cara untuk menyikapinya? Apa kita langsung percaya? Kan kita juga nggak tahu kalau dia itu tahu atau enggaknya gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat poek macaan, obat denyahoma nanyaku. Kan cek Al-Qur'an nage. Wala takbu malaysalaka bi ilmun. Fas'alu ahla dikri. Kalau enggak tahu ya nanya ke siapa? Ke ahlinya. Maka ada taklid, ada ittiba. Ittiba mah kebalikan dari taklid. Kalau taklid qabulu qaulin qaili wa anta la ta'lamu hujjatahu, engkau mengikuti sesuatu tanpa tahu ilmunya. Kalau ittiba mah mengikuti satu perkara, engkau tahu kenapa perkara itu diikuti. Teteh gagaro teh kunaon? Atuh. Haus, minum. Lapar, makan. Tunuh, sare. Kan aya dalilna kabeh. Tanu bahaya mah kenapa senyum? Bahagia. Aya jelema teu bahagia tapi senyum. Ini kan taklid. Surasiri sorangan estilu. Di obat taklid mah bertanya, mencari ilmu supaya tidak taklid buta, tidak ta'asub, tidak apa istilahnya mah asobia, membanggakan kelompok, membanggakan guru. Kumaha mun guruna salah? Ya, gitu. Sederhana mah. Ustaz namian obat taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi disampaikan bahwa yang disebut dengan taklid itu adalah qabulu qaulil qaili wa anta la ta'lamu hujjatahu. Jadi prinsipnya dihujah ya, prinsipnya diargumen. Kita boleh menerima argumen ada pendapat sesuatu seseorang atau siapapun para ulama dengan mengetahui hujahnya, berarti ada dalilnya. Itulah mungkin ya. Berdasarkan kepada dalilnya. Kemudian sebaliknya tadi, sebaliknya dari taklid adalah ittiba. Kalau ittiba wa anta ta'lamu hujjatahu, kita tahu hujahnya, kita tahu argumentasinya. Tapi mungkin kadang-kadang dalam praktek ya, seorang ulama menyampaikan A berbeda dengan ulama yang lain. Nah disinilah kemudian kita juga harus ada tasamuh, ada toleransi. Kalau itu berdasarkan dalil dan ijtihad para ulama. Karena ada kaidah juga yang mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad si A seseorang tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lainnya. Ijtihad Imam Syafi'i tidak bisa mengalahkan ijtihad Imam Hambali. Bahkan Imam Syafi'i misalnya dia punya dua kaul. Kaul qadim, kaul jadid ya. Kaul lama dan kaul baru. Nah, kaul lamanya ini tidak bisa dikalahkan dengan kaul barunya. Karena dua-duanya bernilai ijtihad. Sehingga kita dituntut di dalam menerima ya, menerima ilmu dari para ulama yang mungkin juga dalam praktek furu'iyah ya, praktek yang bersifat teknis mungkin itu akan ada berbeda. Nah, itu kaidah memandu al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Walaupun nanti ada lagi satu kaidah amrul amir yarfaul hilaf. Putusan pimpinan bisa menghilangkan atau mengangkat perbedaan pendapat. Masalahnya pimpinannya yang mana, itu yang masalahnya ya. Kalau pimpinannya tadi tidak disebutkan tidak takwa, ya bagaimana putusannya kan gitu ya. Oleh karena itu mungkin ya memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia umat Islam dalam kehidupan berpolitik. Mungkin itu ya dari kemarin saya. Nama saya Renaldi dari Pajajaran. Ya, mau nanya bagaimana cara kita anak muda buat ngasih tahu orang yang lebih tua. Yang paling sering ditemuin teh isbal. Ini ada hadisnya Abu Dawud. Pakaian seorang muslim adalah setengah betis, tidaklah mengalunkan betis mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Maka apabila pakaian itu diseret dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4095. Tah, jadi jalan keluar buat kita anak muda buat ngasih tahu yang lebih tua itu gimana gitu. Yang paling sering ditemui mah isbah itu menurut saya mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab hukum ya, bahaya. Masalah isbah, saya masuk neraka ya. Jaduin, Ustad, mayit geng ke, mon mayit di boyhana sing satu. Macana sing tamat, barang siapa berlaku sombong, kesombongan waktu itu kalau celana dipanjangkan. Tapi Ibnu Mas'ud memanjangkan celana. Karena kakinya kecil, terus menang panjang suku, mun suku naletik. Bukan itu, khuyalanya dipersoalkan sama ulama itu, khuyalanya itu bahaya. Kalau sekarang isbat tapi jadi sombong. Masuk neraka, nganarakakeun batu we ku sawamna manehna merasa paling nyunna. Ini bahaya. Enggak tahu kalau kaidah hukumnya sebenarnya gimana saat bab isbat ini. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin begini ya, kalau yang saya paham. Memang tidak mudah kan ini ijtihad para ulama ya. Ada ulama yang berijtihad bahwa seperti tadi yang dibacakan ma asfala min apa bil izar papinnar ya. Barang siapa yang mengisbalkan sampai dua buah mata kaki maka dia ada di neraka ya. Tapi dalam hadis Bukhari yang lain Rasul juga bersabda la yandurullah ila man jaro taubahu lahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya ya sampai menutupi mata kaki khuyala dikarenakan kesombongan ya. Jadi kalau yang sepanjang yang saya pahami di situ berlaku kaidah ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Jadi hadis yang menyatakan bahwa secara mutlak ya. Maka yang berlaku adalah yang muqayyad. Agak susah ya ini bahasa teknis usul fikih ya. Artinya yang mengikatnya itu nanti huyalanya ya. Yang mengikatnya itu nanti adalah huyalanya. Artinya barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki maka dan kemudian dengan dasar kesombongan maka itu adalah Allah tidak akan melihatnya. Tadi disampaikan juga kalau yang saya pahami itu Abu Bakar sampai memanjangkan karena sulit nalian beberna gitu kemudian panjang juga itu sampai menutupi mata kakinya kemudian dia bertanya kepada Rasulullah ya Rasul saya gimana ini sebenarnya kamu akan gitu ya kemudian Rasul menjawab engkau adalah tidak mengerjakannya dengan kesombongan ya sehingga disinilah kita perlu tasamuh ya toleran kita menghormati dua pendapat itu tapi kita punya pegangan mana di antara dua pendapat itu yang harus kita ambil mungkin itu saja ya tambahan Rasulullah juga ketika Idul Fitri pakaiannya dijulur itu pun Bukhari ya riwayatnya. Jadi ini mah mesti berkumpul dengan para ahli bagaimana tidak timbul fitnah dari satu pemahaman yang kemudian letterlek menjudgment orang padahal bukan itu maksudnya. Ini yang khawatirnya jadi taklid kalau kita enggak tuntas memahaminya. Maka wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu karena kasih panjang loba koreak beki panjang beki serak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah kepada tiga gurunda kita ya, Ustadz Effi Effendi, Kang Edwin Sanjaya, dan Ustadz Iman Taufik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita bisa kita terapkan ya. Jadi tadi ada iman Islam, iman yang lainnya ya. Jadi nanti kita bisa terapkan dan juga bisa ajarkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan insya Allah berguna untuk kedepannya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah datang di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu meneguhkan iman kita ya. Kita datang ke kajian untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan hamdalah. Hamdalah. Serta ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.